Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Fattah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabilin najah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ruknis shalah wa ala alihi wa ashabihi dzawil falah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Sadatal kurama, masyayikhun al-a'izza, wa bimuqaddimah, orang tua saya, guru saya, Fadilatil Mukarram, Kiai Haji Muhammad Husnan Ali, sekalian bunyai, Fadilatil Mukarram, Sayyidil Akh, Kiai Haji Ahmad Zainuri, Kiai besar tubuhnya, para kiai, para bunyai, wonten putri-putri nipun Kiai kula ning Mas Hajah Inayatul Munifah, ning Mas Hajah Qurrata Ayun, kistoyo keluarga lan duriyah saking Allahu yarham tiang sepuh kula, guru kula al-maghfirlah Kiai Haji Mas Abdul Rahim, bapak kula al-mukarram Kiai Haji Suratin Abbas, sekalian Bu Ul bersama keluarga, para keluarga dan pengantar mempelai putra dari Mojopuro nggih. Kok meneng ae? Ngerti aku gurung tiga imangan. Yang saya hormati terkhusus mempelai berdua adik saya Sofa dan Rizki. Kiki, kami semua yang hadir di majelis ini mendoakan kalian, mudah-mudahan rumah tangga dan keluarga yang kalian bina menjadi keluarga yang sama raba, sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Karenanya perlu kalian perhatikan beberapa hal. Nyen ngapunten Ibu, kula mboten paring mauidzah hasanah. Kerepotan kula. Kula mriki niki critane buwuh. Repote aku golek buwuh titik gunang sangune akeh. Oleh aku buwuh akeh nang sangune titik, rugi aku. Kek kondisine supayah banget. Nembe wau dalu kula ndugi saking ibadah haji. Langsung diperkosa ken mriki. Aja sangkingane bapakku dhewe ngrasudi aku. Apa maneh gak disangoni agar rumah tangga dan keluarga bisa sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Manten pertama, jadikan modal pemberian Allah berupa mawaddah warahmah sebagai satu keyakinan bahwa yang duduk di sampingmu itu adalah jodoh terbaik pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin sakinah bersamanya, sehingga diberi modal yang namanya cinta dan kasih sayang. Bisa dibayangkan kalau rumah tangga dan keluarga yang dibangun oleh suami istri tanpa rasa cinta dan kasih sayang, mungkin yang terjadi adalah neraka dunia. Ada satu hadis riwayat dari Ma'qil bin Yasar. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang menghadap kepada Rasulullah. Faqala. Kemudian lelaki ini matur, "Ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa malin wa jamalin. Wa innaha la talitu." Wahai Rasulullah, saya lagi kesengsem, lagi kasmaran, lagi jatuh cinta pakai bingit pada seorang perempuan yang punya nasab keturunan yang bagus, dia kaya, dia cantik, cuma sayang gak iso mana. Kok tahu kalau ini perempuan gak iso mana? Ya mungkin ini perempuan udah janda berkali-kali, wis rabi balak-balik, tapi gak duwe anak. Afa atazawwaj? Laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, "Bolehkah saya menikahinya?" Rasulullah menjawab, "La, jangan. Ojo." Esoknya enggak terima. Kanjeng Nabi, "Ulo seneng seru nanggone arek iku. Bolehkah saya menikahinya? Dia cantik, kaya, nasabnya bagus, cuma gak iso mana." Untuk kedua kalinya Rasulullah kembali menjawab, "La, ojo." Sampai tiga kali anjene wis kadung seneng. "Saya seneng banget sama dia, seakan-akan saya gak bisa hidup tanpa dia. Bolehkah saya menikahinya?" Ketiga kalinya Rasulullah menjawab, "La, ojo." Kemudian Rasulullah bersabda, ini hadis sangat fenomenal, "Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah." Nikailah olehmu perempuan yang penuh cinta dan kasih sayang. Ini pertama, penuh cinta dan kasih sayang. Kemudian al-wadud sing manaan, cara ayam ngono ya sing reden. Dari mana bisa tahu kalau perempuan ini manaan? Dijajal sik ta? Ya enggak, ini bisa diketahui dari lingkungan keluarganya, dari ibunya, bibik-bibiknya. Biasanya lek ibuke anake akeh, anake yo akeh. Bibik-bibike ngono ae, gak ada percobaan. Cinta ini penting. Kok serius ya? Memelihara cinta kasih suami istri itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sampun sepuh. Meskipun sudah sepuh, Rasulullah itu kalau sama istri-istrinya romantis banget. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan pada malam di mana Rasulullah pas giliran nginep di rumahku, aku tidur bersama Rasulullah. Tengah malam aku terbangun, aku mencari Rasulullah, ternyata enggak ada di sampingku. Aku marah, rasa cemburuku pun berkecamuk. Ya mungkin karena waktu itu Sayyidah Aisyah lagi pengen disayang. Akhirnya muncul suudzonnya, iki mesti nanggone bojo liyane, mesti nanggone bojo liyane. Karena memang kebiasaan Rasulullah itu setiap malam membangunkan para istri-istrinya untuk qiyamul lail. Jadi pas giliran nginep teng daleme Sayyidah Aisyah, tengah wengi Kanjeng Nabi bangun, keluar untuk membangunkan istri-istrinya yang lain. Sayyidah Aisyah bangun, Rasulullah enggak ada, cemburu, gondok nek corong grogol. Mesti nang bojo liyane, mesti nang bojo liyane. Awas engko teko, awas engko teko. Gak tak wawuh, aku mau diutik, aku mau diutik. Nek corong grogol. Bener. Begitu Rasulullah datang, Sayyidah Aisyah dibangunin, enggak bergeming. Ya Humaira, qumi fasalli. Humaira, bangun, salatlah. Diem, emang lagi gondok, emang lagi marah. Humaira, sayang, Kanjeng Nabi lek manggil garwane ngoten, gak kaya wong kene, ti ngono. Ul. Tangio salata. Diem, emang lagi cemburu, emang lagi gondok. Sampai tiga kali Rasulullah membangunkan Sayyidah Aisyah, tetap diem, enggak mau bangun. Emang lagi gondok, lagi marah. Kak, aku tuh mau kasuti. Rasulullah kemudian sholat sendiri. Selesai sholat, Sayyidah Aisyah yang masih pura-pura tidur, padahal sesungguhnya enggak tidur, didekati sama Rasulullah, kemudian dibisiki dengan kata-kata yang luar biasa indah dan mesra. Humaira, istriku, aku tahu kamu enggak tidur, kamu cemburu kan? Humaira, dengar, andaikan engkau bertanya, siapakah perempuan di dunia ini yang paling aku cintai, demi Allah aku akan menjawab, engkaulah perempuan yang paling kucintai di dunia ini. Dan dengar Humaira, andaikan engkau mati lebih dulu sebelum aku, aku sendiri yang akan memandikan jenazahmu, aku sendiri yang akan mengkafani jasadmu dengan tangan-tangan suciku, aku yang akan memimpin sholat jenazahmu, memanggul jasadmu ke makbaroh, dan aku sendiri yang akan memasukkan tubuhmu ke liang lahat bersama doa-doaku. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, seumur hidupku belum pernah aku mendengar kata-kata seindah itu yang keluar dari lesan Rasulullah. Maka seketika marahku pun menjadi hilang, cemburuku pun menjadi lenyap. Aku bangkit, aku bersimpuh di pangkuan Rasulullah, menangis sambil meminta maaf. Kemudian aku pandang wajah Rasulullah, tersenyum mesra kepadaku. Dan Rasulullah pun membimbing aku untuk berwudu dan melaksanakan qiyamul lail. Jenengan nek bengi nggih sering ngoten Bu kalih bojone. Mbok gak dirungokno. Yang kedua, gak suwe-suwe. Suami istri harus mengerti hak dan kewajiban masing-masing dengan benar. Suami tahu batas-batas kewajiban dan haknya, istri juga harus mengerti kewajiban dan batas-batas hak-haknya. Ini penting saling pengertian, karena seringkali rumah tangga cekcok itu gara-gara suami istri yang kurang saling pengertian. Mas Kiki sebagai suami jangan mentang-mentang kepala rumah tangga terus njaluk sak menangi dewe. Bener, wong lanang niku kepala rumah tangga, tapi ya terus gak oleh menangan ngono. Bener, Rasulullah pernah bersabda, "Lau kuntu amiran li ayyasjuda ahadun li ahadin, la amartu an tasjudal mar'atu li zaujiha li kibari haqqihi 'alaiha." Andaikan aku diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka yang aku perintahkan adalah istri. Aku perintahkan untuk bersujud kepada suami. Mergo saking gedene hak suami yang menjadi kewajiban istri. Tapi praktiknya yo gak ngono rek. Terus wong lanang mu mentang-mentang sing wetok buwentina kok nyucupi sikile ngono. Ayo sikilku kena tembelek dilatono. Yo gak ngono. Bener. Andaikan suami lagi punya mau, malam-malam istrinya diajak begituan, terus istri enggak mau, suaminya marah sampai ketiduran, dilaknat oleh malaikat sampai pagi atau sampai suaminya ridho. Ancene yo ngono, tapi prakteknya yo gak terus ngono. Ayo ladenon aku, gak gelem pentungi malaikat kon, yo gak oleh ngono. Suami mengajak yo kudu sing mesra, sing api, istri melayani dengan ikhlas. Sama, ini kudu ono pengertian. Istri dilarang mengerjakan puasa sunnah tanpa izin suami. Bener, tapi prakteknya yo gak kok terus istri harus membuat surat pernyataan, surat permohonan izin, dengan ini saya mohon izin kepada suami saya besok hari Senin saya akan puasa, tanda tangan bermaterai 6.000. Gak kudu ngono, yes pokok pengertian lah. Mas mene Senin aku tak poso. Nek sing lanang ngomong yo poso, poso. Mas mene Kemis aku tak poso. Lapo sih wong aku nang omah. Wis ngerti aku lek sama nang omah. Mene kan Kemis aku kate poso, aku nang omah. Wis ngerti aku lek sama nang omah, mene lak Kemis e aku kate poso. Lapo aku lho mene nang omah. Iki jenenge wong wedok oon. Tiga, tercukupinya kebutuhan hidup secara materi. Iki yo penting. Wong nikah gak cukup bermodalkan cinta. Gaya ini hari-hari sing durung rabi, asal bersamamu aku rela meskipun hidup menderita. Preketek. Ganti pakani yo kaliren kon. Bahagia bukan karena materi, bukan karena harta, bukan karena kekayaan, tapi harus jujur kita mengakui tanpa materi, tanpa harta, tanpa kekayaan kita sulit bahagia. Iki wasilah kok. Wong baru mau nikah saja itu sudah diwanti-wanti sama Rasulullah. Ya ma'syaros syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu membayar mahar dan biaya kehidupan berumah tangga? Alba'ah. Nikahlah kalau sudah mampu. Kalau belum mampu ya jangan nikah dulu. Ono wani ngrabi adikku wani tanggung jawab ta? Cuwilik ngono. Rasulullah mengajarkan yang rasional kok. Rasional. Oh niku wis iso ngingoni bojomu temen ta. Aja njagakno wong tuwa, aja njagakno mara tuwa. Mangkane ngono Kanjeng Nabi. Lek wis mampu bayar mas kawin karo biaya kehidupan berumah tangga sehari-hari, rabi yo. Lek nek gurung mampu yo aja dhisik. Wa illam yastati fa alaihi bisyaum fa innahu lahu wijaun. Lek gurung mampu poso. Lha kebelet ya apa? Ya cepet mawang. Lek gurung mampu ya aja. Lek wis mampu, lho berarti Rasulullah kan mengajarkan yang rasional. Bener-bener mahar, mas kawin, sing penting manfaat walaupun aji kertane remeh, nilainya sangat minim. Boleh walau khataman min haditin. Walaupun mahar itu berupa cincin dari besi, sah saya terima nikahnya Nur Jaliyatu Sofa binti Kiai Haji Suratin Abbas dengan mas kawin sekrup. Cincin besi apa gak sekrup? Sah. Tapi prakteknya sama tak kandani ya. Wong Arab itu bayar mahar larang-larang. Larang-larang. Api-api wong lanang sing larang lek ngekei mahar nang wong wedok. Api-api wong wedok sing murah lek njaluk mahar nang wong lanang. Lho keadilan Islam di situ. Tapi wong lanang yo ketokno gagahe. Wong Arab iku prakteke mahar iku gedhe-gedhenan. Sing praktekno 50.000 sak legreke iku wong Mojopuro. Jadi mboten salah nggih. Dhewe anak perawan dilamar Joko terus diurus kerjamu apa? Monggo dan anak buahku ini. Siap. Siap. Salam. Monggo. Pak Kapolsek. Anak buah wong Kapolrese anak buahku. Teko kari manggon ngarep. Cara aku yo isin. Engko mangane mesti disiki. Tutuk endi ki mau sampai lali. Mikir Bu ngene iki anggitmu gak mikir. Gak salah ya, sama lek duwe anak perawan dilamar arek lanang terus sama nurus. Kerjane apa? Halal tak gak? Cukup tak gak? Gawe biayai anakku. Mboten salah. Soale ngene, Kiki. Nikah itu berarti peralihan tanggung jawab dari walinya mantan putri ke suami. Tak beli ini. Nikah itu berarti peralihan tanggung jawab dari orang tua mempelai perempuan kepada suami. Jadi umpomo Pak Yai Suratin ini mentolo ngomong untuk gue mantune. Nah, pon wis wani ngrabi anakku, saiki aku lepas tanggung jawab. Sepenuhnya mutlak tanggung jawabmu. Sekarang angkat koper, go out. Wis sofa itu duduk urusanku. Sah secara hukum seperti itu sah. Tapi yo gak ono wong tuwa sing mentolo koyo ngono gak ono. Kadang wis duwe anak telu wis dirambut karo wong tuwae. Nggih mboten? Makane kula sering ngomong lek sak lawase anak gak iso bales budine wong tuwa. Wong tua ngeramut anak suwi, anak ngeramut wong tua dilu, wong tua ngeramut anak yang ngenteni sing diharap-harap uripe anak, lene anak ngeramut wong tua yang karo ngenteni matine. Gayae wong tua yang loro lek ndonga ya Allah, lek panjenengan paringi waras nang cepet-cepet waras, lek panjenengan pundut muga-muga digampangaken. Iku cara jawane ya Allah, jok suwi-suwi nang game lak ngono. Wong tua yang gelem ngenteni lorone anak, tapi anak gak kira gelem ngenteni lorone wong tua. Ibu-ibu sering ngrasakno sampean duwe anak cilik panas demam. Tinggi, masya Allah, suwengi gak isok turu, guguk-guguk nangis nang Allah, ya Allah Gusti, kula mawon sing sakit, anak kula waras, lah ngoten bu nggih. Tapi lek anak gak kira gelem genteni wong tuwa. Jajal misalnya sampean duwe bapak wis pikun, sampean gelem genteni pikune. Ya Allah Gusti, kula mawon sing pikun, bapak kula waras ngono. Ya Allah. Wong tuwa iku duwe anak pilek irunge buntu gak isok ambekan, diapakno umbel. Dicocop umbel lho dicocop. Ayo Bu, coba misalnya bapake sampean umbele meler. Pak mrene opo tak dilatane ngono. Jadi gak salah tak baleni, sampean duwe anak perawan terus dilamar arek lanang sampean nurus. Sampean nglamar anak kuwi kerjane opo? Gajine piro? Halal tak gak? Aja kebojok sampean. Pas ngomong aku kerja ndukone ban. Lho kerja ndukone ban niku duwe perusahaan ban, duwe pabrik ban, duwe toko ban, dan tukang tambal ban. Kerjaku ndok jalan raya, ndok jalan raya iku PJR, polisi jalan raya. Ta tukang parkir, ta sing nggawa ecek-ecek ndukane lampu merah iku. Urus gak salah. Makane supaya bahagia manten. Pesen titik mana? Kudu rukun. Kanjeng Nabi lek gambarno Tuba liman asbaha hajan wa bataghazian. Bejo kemayangan, bejo banget ana wong nang isu-isu oleh ganjaran haji, bengi-bengi oleh ganjaran perang. Sopo iku? Rajulun du'ayalin qani'un mashkurun yadkhulu ilaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika. Hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saman gak ngerti ya wis mantuk-mantuk ana. Ana wong sing duwe bojo, duwe keluarga. Bejo duwe bojo duwe keluarga. Sale iku lho wong iku lek normal, wong lanang normal sak sugih-sugine nang gak duwe bojo. Miskinun rajulun laisa lahum ra'atun. Melarat nek ana wong lanang nek gak duwe bojo. Miskinatun imra'atun laisa laha zaujun. Wong wedok melarat. Lek ate gak duwe bojo, ngono jare Kanjeng Nabi. Qani'un mashkurun. Neriman pinter syukur yadkhulu ilaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika. Mlebu metu omah ketemu bojo niku guyu. Lho, ketemu bojo nang iso guyu iku simbol keluarga bahagia. Nun sewu, para rawuh manten. Ketemu bojo nang iso guyu, itu simbol keluarga bahagia. Guyu iku gampang. Kabeh wong ya iso wong guyu, karin jedhetno lambe. Gampang wong guyu ae. Tapi kenyataane akeh wong lanang pinter guyon karo kancane tapi gak iso guyon karo bojone dhewe. Wonten napa mboten? Nek karo kancane guyon ya luwe kok, tapi karo bojone gak iso. Ana ngene iku. Tepak enak-enak guyon karo kancane bekakakan sing wedok liwat, langsung mingkem cep. Bojoku liwat bongkoh aku ngono. Ana ya akeh wong wedok ipo winter guyon karo kanca-kancane, tapi gak iso guyon karo bojone dhewe. Wong wedok iki bener lak ngene sih, wong wedok ndek omah terus ngerti sing lanang teko atine lak suweneng. Alhamdulillah, ingon-ingonku wis teko. Seneng alhamdulillah, bojoku wis teko. Nang terus cepak-cepak. Terus aku wedus ketekek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid tak kau wedi sing ngaten. Asyhadu an la ilaha illallah. Niku masjid mriki nggih. Bendina adane yo ngono iku. Allah Muhammad. Kula terusaken nggih. Nggih Mas ya tak lereni ya sampeyan ya kira jamaah. Adane bendina ya ngene iku. La haula wala quwwata. Padahal kula sik biyen sik ndukune taklim APTG. Kula sering turu nduk kene kula. Tak rungokno subuh tarhime enak. Shalatu wassalamu alaikum. Tapi kaset. Sing ngaten ya wong iku yoan. Kula terusno. Lapo sih? Guyon niku ketoke sepele, ketoke remeh, tapi kok digedhek-gedhekno ndok gone agama. Malah guyon karo bojo iku ganjarane ngungkuli iktikaf ndok gone Masjid Madinah. Lapo kok digedhek-gedhekno? Saleh ngene manten. Nyawane keluarga iku musyawarah. Uripe keluarga itu toko musyawarah. Ana keluarga ya urusan nopo kok gelem musyawarah, iku tandane keluarga urip. Tapi keluarga lek ana masalah opo kok gak gelem musyawarah, iku tandane keluarga mati. Lah wong iku nek guyon ae gak iso, guyon karo bojo ae lo gak iso. Apa maneh dikongkon musyawarah, ya malah gak iso, wong guyon iku luwih gampang timbang musyawarah. Ngene apa mboten? Lah suami istri ku lek ana apa-apa antek gak gelem musyawarah, urusan apa ae gak kira beres. Akhirnya keluargane mati. Ana lho keluarga mati, lanang wedok sak bojone niku komunikasine gak nyambung, iki keluarga mati. Kate lunga wis maca. Sing wedok biasane lak takon njaluk pertimbangan ngene sing lanang. Cak, aku nggae kodhong iki apik ta, Cak? Yo mbuh. Ngene sorane iki tak sedelen ndukerane iki pantes ae yo, gak urus. Aku nggae sandal iki apik, Cak? Yo enggak, sandalan karo gak yo gak ono bedane. Sing wedok mbaden iki wong tegedebok yo ngono. Iku keluarga mati jeneng. Mulane apa ae musyawarah. Dikongkon, "Oh nek pinter guyon ku akhire apa-apa iku nyambung." Ngene, Kanjeng Nabi ku nek karo garwane kana dhahakam bassama. Rasulullah itu suka bercengkrama, suka bercanda dengan istri-istrinya. Ganjarane kewedhe ngungkuli itikaf ndok ngene Masjid Madinah. Mangkane manten engkok mari ngene nek nang jero kamar nang guyono sing memel. Mbuh penek-penekan, mbuh lapo. Yo ki yo demeken apane sofa, sing penting muni kuk. Guyon cekiki cekiki cekiki. Mara tuane krungu ngelus dada, iki anakku diapakno ae. Wong ganjarane kawut. Apa ae aja ninggal musyawarah. Wis ta lah urusan apa angger gelem gawe jalan musyawarah. Mesti beres, mulai urusan terkecil seputar rumah tangga sampai urusan negara. Angger gelem musyawarah mesti beres. Tapi lek gak gelem musyawarah, gak kira beres. Apalagi pakai kekerasan. Ingat, sepanjang sejarah peradaban manusia, kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Kondisine negarane awak dhewe ngono. Adik gak gelem elit-elit yang di atas, adik gak gelem mengedepankan musyawarah. Wis ta lah, gak kira berubah sampai kiamat kurang rong dino ya pewancet ngene iki. Ngandelo aku. Zaman ngandelae, zaman gak paham ngono-ngono iku. Wis. Apa ya? Nomor 1 iku. Lah, terus ngene manten. Apa ae iku sing rukun? Zaman lek kepengin iso rukun, eling dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Bejo banget, bahagia sekali. Lek ana wong siji iso njogo lesane. Loro luas omae. Omae ombo. Telu iso nangisi kesalahan lan dosa-dosane. Iki beja-bejane wong donya akhirat. Saman lek pengen bejo bahagia donya akhirat, siji kudu iso njogo lesan. Manten cangkem iku ciut. Iki tak tontok ora ana sing cangkeme sak segoro. Cangkem iku ciut, tapi bahayane luwe gedhe timbangane segoro sing ambane tak bertepi. Tak baleni, tak baleni. Cangkem iku ciut, tapi bahayane luwe gedhe daripada samudra yang tak bertepi. Mulane kan Nabi dawuh, "Al-lisan kalbun aqurun fasjunhu." Cangkem iku asu galak, tekeren. Akeh rumah tangga berantakan bubrah iku ya gara-gara cangkem. Mulane omong sak omong sing ati-ati. Aja seneng ngenyek wong, aja seneng ngelokno wong. Wong dilokno iku mesti mangkel, senajan cocok. Wong dilokno iku mesti mangkel walaupun cocok. Ana wong medit nang sampean lokno medit, mesti mangkel. Ana wong ireng nang sampean lokno ireng, mangkel. Padahal yo ireng temen, wong sak kecamatan iki sepakat lek iku ireng. Mana sampean lokno ireng, mangkel. Apa mana wong ireng nang dilokno kuning? Mulane sampean lek ndek bojo ireng aja lokno ireng. Loro atine. Cak, aku ireng ta cak, gak dek samanku gak ireng, samanku manis. Padahal ireng karo manis ku kelire ya padha. Cuma rasane seje. Saman dhe bojo kuru, ojolokno kuru. Cak aku kuru ta cak, gak samanku langsing dek. Padahal ya balung kelataan. Tapi rasane kan seje. Saman dhe bojo lemu, ojolokno gembrot. Loro atine. Aku lemu ta cak, gak dek samanku montok. Padahal kau wedi pounder nang gak ono geret-geretane balas. Pakai bahasa yang indah. Nyeluk sak nyeluk yang ngono, ojo dijambal. Nyeluk panggil yang indah. Yo Kiki nek nyeluk sofa, ojo sop sopa rawon ngono. Ojo celuken dek utawa yo sae utawa yang utawa mama. Nah, sofa diceluk mama yo plengah-plengeh. Gak iso mingkem, mingkem diluk mbetar neh saking ayeme. Engko sopan yang ngono nek nyeluk aja kik kik kik kik aja ngono. Ya celukan sing apik, cak emas no kanda, nek perlu papa. Kiki celuk papa mlakune iso miring-miring sampai gak ro dalan, mlebu-mlebu sembarang. Pakai bahasa yang indah. Lho, niki penting. Lah nek iso sofa ya wong adikku dhewe, wong wedok iku ngomong itu basa nang wong lanang soalnya diapa-apakno padha-padha wonge tapi lek wis dadi bojo pernah luweh tuwa wong lanang lah ngomong nang gone sing luweh tuwa kudu gawe tata krama mulane wong wedok iku lek iso ngomong basa nang bojone wong itu dikandani ngene iki kadang-kadang bantah kenaan kenaan wong kaya ngono dapurane dibasani nggarakno bendol ndase. Wong duwe bojo mbendhol ndase kok bingung. Ka apa-apa mbendhol ndase lak kaitane. Kok terus-terusno liyane lah ya melu mbendhol. Lah bose kok atik dikongkon basa. Ngene Bu. Wong wedok iku nerusno Ibu Hawa. Lah wong lanang iku nerusno Nabi Adam. Cara pernahe luweh tuwa Nabi Adam. Lah nang sing luweh tuwa kudu gawe adab, kudu gawe tata krama. Saman lapo sih kok nyawang bowo. Jembek aura. Lu gak iri ngono kok. Aku tuh paling cemburu kalau kamu berpaling dariku. Ngene iki yo asline gak enak ceramah ono sing slintas lindi, tapi kate tak pengen yo apa ngiku nambahi. Mosak jane yo gelekno dalan dhewe ngono. Tabeleni tabeleni. Nek wis dadi bojo padha wonge pernah luweh tuwa wong lanang mangkane wong wedok kudu duwe tata krama nang sing luweh tuwa bapak karo anak yo padha wonge tapi hubungan pernah luweh tuwa bapak mangkane bapak ngomongi anak yo sak enake jebret-jebret ngono nah wis kate maghrib nang adusa mau metae saduk bokongmu kon kok anakan napa wis gedhe adusa dhewe ayo kosokan lho yo aja lali atik gak kosokan tak antemi ayo nang adus meringis saya pantes tapi nek bapake sing guru ngadus anake yo gak oleh ngomong ngono bapak wis kate maghrib aduso mau metae saduk bokongmu wis gedhe aduso dhewe bapak model opo jalali kosokan sikatan bareng ngono untumu ngidal kabeh ngono iki jenenge anak gak duwe tata krama lah wong wedok nang wong lanang yo ngono kudu gawe tata krama mulane nek nyeluk yo cak kak mas aja ngetutno umur mas yo umure luwih tuwa sing wedok nyeluke yo tetep kak mas engko nang dik lapose dik petingkringan mudun embo wong lanang karo wong wedok nek ngomong nang gelem basa engko anak-anake lak pinter basa ndahne senenge dahne ayeme keluarga ini sing wedok nang sing lanang basa nek sing lanang ngimbangi basa anak-anake gatik diwulangi wak pinter-pinter basa saiki akeh Bu anak wis umur 12 taun 13 taun ngomong gorong iso basa padahal anake wong Jawa enten mboten enten mboten anjene gak dicontoni ambek gerangane umur 14 taun nang gak iso basa ana tamu nang omah ditakoni dik bapak ana dik metu nang didik ya mbok ora roh gak pamit kok ilang ketisuk mau iki nek gak peranakane wong grogol Bu wong wedok ngomong nang gelem basa nang gone wong lanang iku sing seneng wong wedok. Sing seneng iku wong wedok. Kok iso? Sayangi wong lanang lho tambah nemen. Wong lanang nang dihormati, sayangi tambah nemen. Takono to bojo sampeyan gak ngendel. Engko mari ngene nang dikawiti. Assalamualaikum. Bojomu tepak lungguh. Sampun dahar napa dereng? Kula damelaken kopi nggih. Insya Allah bojomu langsung dengaren. Embo. Terus mana ngomong iku lek gelem basa. Insya Allah angel gegere. Wong iki sampe geger soalnya gak gelem basa. Coba basa lah gak kira geger. Ayo sama coba Caca sampean geger karo tangga nang gawe basa. Ya gak iso nerusno kentekan kamus. Ya nopo jenengan ingkang dipun kersakaken nggih dukum melih kula nggih mangertos. Nggih menawi ngaten kula nyengapun nggih sami-sami. Ya kentekan kamus. Nomor 1. Njogo cangkem. Apa maneh ngomong karo maratuwa sing apik apa ae musyawarah. Ngoten nggih. Iki tak ulangi, biye zaman kate ganti sepeda motor, ya musyawarah karo maratuwa, maratuwamu kiai. Bapak maratuwa nyuwun pangapunten, kula niki sepeda motor kula niku lek damel bonceng dek sofa niku mboten pantes. Karepmu ya apa nak? Ya kula pengen gantos. Nah terus, nggih kula sate tumbas sing anyar. Nah sing kon karepno iki sepeda apa? Ya sakniki wayahe sepeda sing rega 50 juta niku bapak maratuwa. Lah sepedamu iku cara didol payu pira? Nggih lek 12 juta nggih tasik payu. Lah sing kon karepno iku regane pira? Sekitar 50 juta bapak. Lah kurangane tegale jenengan pojokan niku terus pundi pak? Iku gak musyawarah iku ngerampok iku. Wong maratuwa lanang munduk kene iku ya ngampung. Mrene gemblundung gak nggawa apa-apa. Wenginane umroh yo aku sing budalno anggitmu. Ngono tegale ate kon krogo disisan. Won wis. Nomor 2. Tandane wong bejo bahagia ya liwato tapi buwe sing akeh awas atik buwe titik teko kari buwe titik monggo wa wasi'ahu baituhu tandane wong bejo bahagia donya akhirat iku omahe amba apik-apike omah omah sing amba wis ta labunya wong aku tak antemi sisan kok. Tak bela ni rumah no. Aku flu flu pilek pilek tak bela bela ni ngomong ini kata ngomong dilu kau yang macam geremeng ceramah kau yang ayam nelek ceret tinggal mulai no. Rumah no. Api api oma aku oma sing wombo. Ele ele oma. Oma sing sempit. Oma sing ciut. Mangkane manten. Menelek sama ni soang gaya oma. Gawe oma sing wombo. Wetala masio tanai ciut gak apa-apa, sing penting omahe ombo. Kok gak iso. Omah ombo iku maksude keluarga sing rukun. Keluarga iku nek rukun, omah ciut krasa ombo, omah cilik krasa gedhe. Tapi lek gak rukun, omah gawedi krasa cilik, omah ombo jembar krasa ciut. Tak omongi. Mantu karo maratuwa nang gak rukun, mbalene maratuwa 100 meter persegi, sesek. Maratuwa enak-enak nduk bali nunggu kursi sampai rokok jedal jedul. Mantu mari dolen mule, si angok-angok bali cengkelak. Ketemu kanca ditakoni, "Lha apa Mas kok kate mlebu omah gak sida? Musuhku gurung turu." Mbale nang gak sedeng kanggo wong loro. Soale napa? Gak rukun. Lek rukun yo masih bali ku cuma 2 meter persegi. Yombo longgar rokok iso genten ngemut kok. Nek sampean tak omongi temen lanang wedok sak bojone nang ngapan gak rukun, amben iki lho 20 meter persegi sesek. Engkate mapan turu sing lanang ngomong rojo mrono kono mepet-mepet ae. Ungkep lho ungkep rono diejek sisan kono. merono ngusel blenek aku jare sing wedok ya sampean yang merono kelekmu gak betahi wong lo garap ngene terus iso semaput aku mampu kelekmu akhirnya turun de pipis padha nang pinggire jam setengah telu bengi ceblok bareng tapi lek gelem rukun amben ciut lho krasa amba ana amben mok setengah meter sing lanang yo bingung dik lamben kok setengah meter lah gak kamot gawe turu wong loro. Sing wedok ya tenang, ya kamot sih Mas. Ya apa carane? Ya diakal sih. Dadi wong nek rukun iki gak kentekan akal. Ya diakal Mas, ya koyo winginane iko. Ya sama nang dukur aku nang isor. Padahal cuwiyut lho. Kabeh kepengin rukun, tapi lapo wong kok angel rukun? Siji rata-rata wong iku gak gelem ngrumangsani eleke, gak weruh eleke dhewe. Anjene menungso iku duwe penyakit gawan bayi sing angel tambanane. Apa? Tawar karo eleke dhewe tapi gak tawar karo eleke wong liya. Elek kaya apa nek eleke dhewe iku sedengan. Masih titik cilik nek eleke wong liya krasa gedhe. Sampai sak kejut-kejute kelek nek eleke dhewe ya sedengan. Mari nyambut gaen rodos gak karu-karuan kelek. Dioseri sret terus diambu. Ya seger wong keleke dhewe. Usapno wong ya jenggelangan. Mulane akeh wong lanang ngamuk-ngamuk nang gone sing wedok. Kaya-kaya sing wedok salah, padahal asline wong lanang sing garahi. Wonten apa mboten ngoten niku? Enggak ngaku. Asline wong lanang sing garahi, tapi dhekne malah ngamuk-ngamuk nang gone sing wedok. Ya akeh wong wedok ngamuk-ngamuk nang gone sing lanang, kaya-kaya sing lanang salah, padahal sing wedok sing gatelno ati. Nomor loro, lapo wong kok angel rukun niku? Iki sale wong rata-rata duwe penyakit kepingin diapii, gak gelem ngapii. Rata-rata wong ngono, njaluk diapii tapi gak gelem ngapii. Manten sama nojo atik kepingin diapii bojo tapi kepingin no ngapii nang bojo mesti uripe sampean ditoto ambek Gusti Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba itu mau menolong sesamanya. Gusti Allah terus nulungi nanggone wong lanang, nanggone suami. Allah selalu memberikan pertolongan, bantuan kepada suami selama suami itu berjuang, berupaya kepingin nyenengno istri. Allah selalu menolong istri selama istri itu kepingin dan terus berusaha untuk membahagiakan suami. Mbok paham mbok enggak, pokoknya tak omongno. Halo? Wis luwe ta sampean? Pokoknya janji uang nang kepingin diapii iku jenenge toma, kepingin diapii uang yang asline gak oleh, haram hukume lek cara ilmu tasawuf. Ana wong lanang kepingin diapii sing wedok kepingin diapii sing lanang, gak oleh ngono iku toma nang gone menungso. Wis ta lah kaya gak duwe Gusti Allah ae, pawasrahno nang gone Gusti Allah kabeh. Nah, intine ojo kepingin diapii tapi kepingin no ngapii. Uang iku lek kepingin diapii iku tandane rumangsa apik. Uang iku nek wis rumangsa apik, omongane mesti kudu dadi elek. Wong kepingin diapii, omongane mesti elek. Ana maratu nang kepingin diapii karo mantune, mesti gak iso apik karo mantu. Mantu nang kepingin diapii karo maratuwa, gak iso apik. Paham tak gak sih tak omongi model ngene? Pancene yo ngomongi wong gak patek cerdas yo kudu telaten. Omongane mesti elek, omongane mesti elek. Wong lanang nang kepengin diapiki sing wedok, omongane elek. Wong wedok kepengin diapiki sing lanang, omongane elek. Nek dikasih contoh mesti gak paham. Ana wong wedok, ana wong lanang. Ana wong lanang nang kepengin diapiki sing wedok. Ada suami nang kepengin diapiki sama istri, mesti omongane elek, mesti omongane elek. Dek, tak rasa-rasakno aku ya, omah-omah karo awakmu pirang-pirang tahun kok gak nemu enak belas. Keliru aku oleh bojo kon. Gak tepak keliru hitungannya aku oleh bojo kon. Ngerti ngene aku biyen tak urungno ae. Jare sing wedok, Mas, ngomong apa? Ngomong apa? Terusno. Rumangsamu aku nang kesenengan dadi bojomu ngono ta. Aku nyawang rupamu aja sing ngene kulino ya semaput. Gak sawanene pira-pira. Tapi lek kepengin ngapiki coba engko lak omongane mesti apik dik sepurane dik yo. Aku sakjane yo kepengin nyenengno sampeyan, kepengin bahagiakno sampeyan, tapi aku sik gurung iso. Saman sing sabar yo dik dadi bojoku. Aku gurung iso nyenengno sampeyan, aku gurung iso bahagiakno sampeyan. Ajare sing wedok, "Kak Mas, ya malah aku sing njaluk sepura nang sampeyan, aku gurung iso nyenengno sampeyan. Aku njaluk sepura yo Mas, sampean sabar ndek bojo kaya aku." Ya keruntelan bendino. Moro tuwa nang rungokno Bu. Kepengin ngapiki mantu, mantu kepengin ngapiki moro tuwa. Mesthi omongane enak, moro tuwane ngomong, "Nak, mantuku sepurane yo nak. Sampeyan sabar dadi mantune bapak. Bapak wis ajene yo kepengin nyenengno mantu, kepengin iso nukokno mobil nak, tapi yo gurung ana dhuwit nak. Sementara yo iki gledhekan iki telaten ana yo nak." Jare mantune mboten, bapak kula mboten kepengin ngoten pun mikir ngoten. Kula malah kepengin nyenengno jenengan dereng saged. Kula nggih pengin numbas-numbasaken jenengan, Pak, yo nukokno akeh yo. Yo nukokno lenggis. Yo luwek kok ngono. Luwek kok. Lah carane piye? Genten nyepura. Aja sampe gak nyepura. Aja sampe gak nyepura. Elek-eleke wong ya nek disalahi karo wong terus gak gelem nyepura. Iku dosa-dosane gak iso disepura karo Gusti Allah. Ana hadis sing nyeritakne iki. Tiap dina Senin, tiap dina Kamis Gusti Allah ndawuhi para malaikat, ya para malaikat saksenono ya, wong-wong mukmin dina iki kabeh dosane tak sepura. Kecuali wong mukmin sing duwe gelo nang wong liya dekne gak gelem nyepura. Masya Allah. Dadi ana wong gelo nang wong liya dijaluki sepura kok gak gelem nyepura. Iku hakikate padha karo gedhekno dosane dhewe. Ana wong nang gampang nyepura salah wong liya, iku hakikate padha karo gampang nresike dosane dhewe. Nah, karo bojo wajib hukume sepura-sepuruan bendino. Soale bendino mesti duwe salah. Wis sakmono ae. Rasa protes orang bayar yang ngapunten ning Kang Agung ke saya Bu kula mari ngene engko bengi sik ngaji nang Majapura maneh. Iya nggo nek desane sampeyan to Bu. Iya disambung engko bengi Bu, bersambung. Ya wis. Oh ana sing kate mendelengi aku monggo. Aku ngerti ana sing batin. Oh gak padha ya karo ndok TV-TV ngono sing ngono. Yang gantengan asline sih. Yen pangapunten kanthi ikhlas, kanthi dengan segala hormat mohon kepada beliau Fadilatul Mukarrom guru saya Kiai Haji Muhammad Husnan Ali untuk memberikan barokah doa. Yen pangapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniat doa wal qabul. Bisyafa'ati Sayyidi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunzi nabiha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hasad wa tutahhiru nabiha min jami'i sayiat wa tarfa'u nabiha indaka 'ala darajat wa tuballighu nabiha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka bi sirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi khawasil Fatihah wa bi jahi man unzilat alaihi suratul Fatihah antas alana min ahlil khair wa antu amilana mu'amalat taqali ahlil khair wa antafadana fi dina wa anfusina wa jama'atina wa jami'i man hadura fi majlisina hadha min kulli mikhnatin wa fitnatin wa ndair innaka waliyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna wa hadil arusain ya Allah khairal mu'asyarah bisirri qalika wa asyiruhunna bil ma'ruf warzukna wa hadil arusain ya Allah dawamal mawaddah wa rahmah bibarakati qalika hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun warzuqna wa hantil arusain ya Allah kifayatal mu'nati litingoi mardotika minat dunya ilal akhirah bisirri qaulika iyyakunu fuqara yughni mullahu min fadlih Allahumma innaka qulta wa qaulukal haqq ud'uni astajib lakum fada'aunaka ya Allah kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallam Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin bisiril fatihah kangge manfaataken barokah tambahan barokah kian warjahe disuwun donga nggih soalé nepi rawuh saking tanah suci wau dalu insyaallah sejumlah malaikat ingkang ngiringi saking tanah suci nderek mengamini supados tambah barokah menika monggo Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajj baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alayhi afdalus salam wa salam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin ablughil maram wa ala ali wa sahbihi sallam Allahumma ya muyassir kulli asir yassir lana kullal asir fa inna taysira kulli asir alayka yassir yassir lana ziyarat haramain ziyarat makkatil mukarramah wal madinatil munawwarah wal arfah wal misnalif wal mina wa ziyarat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sanatan ba'da sanah karratan ba'da karrah marratan ba'da marrah Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa umratana umratan maqbula sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah ya Allah ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur bi rahmatin minka ya azizu ya ghafur Allahumma barik li hadha al-arus wa zawjatihi fi a'marihima warzuqhuma ya Allah wa jama' bainahuma ala khair Allahumma ja'al bainahuma mawaddatan wa rahmatan wa sakinatan wa barakah wa waffiqhuma li ta'atika wa ta'ati rasulik warzuqhuma dhurriyatan tayyibah Allahumma aslih dhata bainahuma ma'al a'mal wa alif baina qulubihima ma'al iman wa akthir auladahuma ma'as salihin wa la taj'al bainahuma fitnatan furqatan wa khusumatan wa adawatan bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah Allahumma lakal hamdu wa minkal khuruj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklanu 'anikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik Allahumma inna nas'alukal khayra kullahu na'udzubika minash sharri kullih ya man biyadihil khayru kulluh Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya 'azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal 'alamin jazallahu 'anna sayyidana Muhammadan sallallahu 'alaihi wa sallam ma huwa ahluhu bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin taqabbal minna bisidwa nuril fa Terima kasih.